Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Walhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah kita dapatkan hari demi hari, waktu demi waktu. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat thalabil ilm, nikmat belajar agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dijadikannya kita min talabatil ilm, termasuk dari orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Hari-hari kita bisa terbimbing di atas sunnah tatkala kita selalu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ayuhal ikhwah wal akhawat, a'azzakumullah. Perkara yang paling penting yang selalu harus kita tanamkan di dalam jiwa adalah al-ikhlas, keikhlasan. Mengikhlaskan niat selalu dalam setiap gerak-gerik, dalam setiap ibadah kita. Karena keikhlasan itu adalah memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri seorang hamba. Sekalipun amalannya kecil, ketika dilandasi keikhlasan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, tatkala amalan tersebut besar namun tidak dilandasi keikhlasan, akan lenyap begitu saja, tidak ada artinya. Karena al-ikhlas syartun min syuruti al-ibadah. Ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah, jangan dikira kita nuntut ilmu, datang ke majelis taklim seperti ini tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kita datang dari rumah menuju ke sini belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, itu kita akan berupaya menuai ibadah, menuai kebaikan. Tatkala kita ikhlas, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama. Laqad asnallahu azza wa jal 'alal ilmi wa ahlihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan penuntut ilmu di dalam Al-Qur'an. Warattaba liman sara fi tariqatihi al-ajra wal masubata wa raf'at darajat fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan balasan bagi orang-orang yang berjalan di jalan ilmu. Dan Allah tabaraka wa taala mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekedar di akhirat diangkat derajatnya, tapi sebelum di akhirat derajatnya sudah diangkat. Tatkala di dunia, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang belajar ilmu agama Allah tabaraka wa taala, bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu Allah tabaraka wa taala. Wa min ikramillah azza wa jal lil ulama'i istishhaduhu bihim ala a'zami mashhudin bihi wa ajallihi wa huwa tauhiduhu dan termasuk dari pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mempersaksikan kalimat yang sangat agung, kesaksian yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Wa qarana syahadatahum bi syahadatihi wa syahadatil malaikati. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengiringkan, menyertakan kesaksian orang-orang yang berilmu dengan kesaksiannya. Waalaikumsalam. Dan kesaksian para malaikatnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisqa. Allah tabaraka wa ta'ala mempersaksikan, Allah menyaksikan, mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Demikian pula malaikat dan orang-orang yang berilmu menegakkan keadilan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala persaksikan, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Allah iringkan kesaksian Allah dengan kesaksian para malaikat dan kesaksian orang-orang yang berilmu. Qala al-Imam al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, tatkala beliau menjelaskan ayat ini, fi hadhihi al-ayati dalilun ala fadlil ilmi wa syarafil ulama wa fadlihim. Di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Fa innahu law kana ahadun asyrafu minal ulama la qaranahumullahu bismihi wasmi malaikatihi kama qaranal ulama. Kalau seandainya ada orang lain yang lebih mulia dari orang-orang yang berilmu, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengiringkan mereka, mengiringkan nama mereka dan nama para malaikatnya, akan disertakan pula dalam ayat tadi. Sebagaimana Allah sertakan orang-orang yang berilmu, menunjukkan tidak ada yang lebih mulia dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kemuliaan yang agung, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa. Bagaimana ayat ini dengan penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala yang baru kita sampaikan tadi? Penjelasannya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu. Tidak akan mungkin diraih ketakwaan melainkan dengan ilmu. Orang yang bertakwa adalah orang yang berilmu. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang mengamalkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Yaitu dia mengamalkan ilmunya. Sehingga orang yang berilmu dikatakan berilmu tatkala dia bertakwa. Kalau dia tidak bertakwa dengan ilmunya, maka dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Para ulama kita mengatakan, la yazalu al-alimu jahilan bima ya'lam hatta ya'mala bi'ilmihi. Seorang yang berilmu dikatakan jahil, dikatakan bodoh. Loh bagaimana kok bisa dikatakan bodoh padahal dia berilmu? Padahal dia punya ilmu agama. Kok dikatakan bodoh? Dari mana dikatakan bodoh? Dia selalu dikatakan bodoh. Dia selalu dikatakan tidak berilmu. Sampai kapan? Hatta ya'mala bi'ilmihi. Sampai dia mengamalkan ilmunya. Fa'idha amila bi'ilmihi kana aliman. Apabila dia telah mengamalkan ilmunya, maka dia telah dikatakan alim. Maka sungguh dia telah menjadi alim. Seorang yang alim, seorang yang berilmu dari kalangan para ulama adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sehingga orang yang berilmu adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in, Talak Ibn Habib rahimahullah ta'ala, mendefinisikan takwa. Takwa maknanya adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabahu. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, tarju thawabahu, karena mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tajtanib wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqabahu. Dan engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqabahu, karena takut akan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah takwa. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya, yakni bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala, berdasarkan ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa hal ini adalah diperintahkan. Bahwa hal ini adalah diperintahkan. Benar-benar berdasarkan bimbingan ilmu syar'i. Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bimbingan di dalam Alkitab wa sunnah. Benar-benar diperintahkan. Sehingga dia amalkan. Dia amalkan sesuai dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini takwa. Wa anta truk maksiat Allah, engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah benar-benar di atas bimbingan dari Allah, di atas cahaya dari Allah. Ini maksiat benar. Dalilnya ini. Ini diharamkan bimbingannya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena engkau takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian takwa. Beramal dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik amal tersebut berbentuk perintah atau berbentuk larangan. Mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah berdasarkan bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mulia adalah orang yang berilmu. Yakni, al-amil bi'ilmihi, yang mengamalkan ilmunya. Karena seorang yang tidak mengamalkan ilmunya tidaklah dikatakan alim. Tidak dikatakan berilmu. Sekalipun ilmunya banyak, gerimis hadis, gerimis Al-Quran, kata sebagian manusia. Maksudnya apa? Hafalannya lancar. Ngalir kayak air ngalir. Lancar selancar-lancarnya. Tanpa tersendat-sendat. Tanpa ada terpotong-potong. Lancar, benar-benar lancar bacaannya, hafalannya. Dan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Tawaf haulal kubur, tawaf di sekitar kuburan, melakukan kesyirikan kepada Allah, bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan jin. Maka kita katakan hadza laisa aliman. Orang ini bukanlah orang yang alim. Bukan orang yang alim. Sekalipun hafalannya banyak. Sekalipun ilmunya banyak. Sekalipun baca kitab lancar. Arab gundul seperti baca majalah Indonesia. Tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Fahadza laisa aliman. Bukanlah orang alim orang yang seperti ini. Innama huwa jahil. Masih dia dikatakan jahil. Masih dikatakan bodoh. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dia mengamalkan ilmunya. Tatkala dia sudah mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan alim. Baru dia dikatakan alim. Karena yang namanya ilmu ini bukan sekedar hafalan. Banyak ucapan para ulama kita yang menyebutkan hal ini. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukanlah banyak-banyakkan riwayat, banyak-banyakkan hafalan. Bukan hanya sebatas itu. Wa innamal ilmul khasyatu. Ilmu itu adalah al-khasyah. Al-khasyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia belajar, semakin takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia belajar, semakin takut dia melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru dikatakan alim, berilmu. Semakin dapat dia faedah, oh ini tidak boleh. Maka dia semakin takut untuk melakukannya. Semakin dapat dia faedah, oh ini diperintahkan, ini disunnahkan, dianjurkan. Dia berupaya mengamalkannya. Ini dikatakan alim, orang yang mengamalkan ilmunya. Laisal ilmu bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak-banyakkan riwayat. Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah al-khasyah. Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala orang yang seperti ini, maka dia dikatakan alim. Alim taqi. Seorang alim yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba pada ketakwaan. Oleh sebab inilah ilmu itu menjadi amalan yang paling besar. Yang sangat besar dan sangat mulia. Ulama kita menyebutkan. Innama fuddilal ilmu ala ghairihi liyutaqa bihillah. Ilmu agama itu dilebihkan daripada yang lain. Keutamaannya. Kenapa? Karena dengan ilmu agama seseorang bisa bertakwa kepada Allah. Tahu yang halal, tahu yang haram. Ini halal sehingga diamalkan, sehingga dilakukan. Ini disunnahkan sehingga dilakukan. Ini dianjurkan. Yang ini diharamkan sehingga ditinggalkan. Yang ini makruh hukumnya sehingga dijauhi. Liyutaqwa bihillah. Dengan sebab ilmu itu adalah, dengan sebab ilmu, seseorang bisa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah keutamaan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kenapa ilmu itu keutamaannya sangat besar. Bukan main-main keutamaannya ilmu itu. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama dari rumahnya, datang ke tempat belajarnya, mencatat faedah, menulis faedah, menyusun faedah, menghafal Al-Quran, menghafal faedah, menghafal pelajaran. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu belajar agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Siapa kita yang tidak mau masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Tidak ada. Semua kita ingin masuk surga. Ingin kita ini masuk surga. Ada jalannya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak tempuh? Kenapa kita tidak tempuh? Kenapa kita tidak belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala? Keutamaannya sangat besar. لِيُتَّقَ بِهِ اللَّهِ. Di samping jalan itu, jalan menuju surga. Dengan sebab ilmu juga, seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, keutamaannya sangat besar. أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. وَرَفَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى دَرَجَةَ الْمُؤْمِنِينَ Al-alimin fawqa darajati jahalatil mu'minin wa fi kullin khairun. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang mukmin yang mengamalkan ilmunya, yang dia memiliki ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin yang memiliki ilmu melebihi derajat orang-orang mukmin yang tidak memiliki ilmu. Wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. yang namanya mukmin ada kebaikannya, selagi masih dia mukmin ada kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang masyhur sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. Mukmin yang lemah ada kebaikannya, mukmin yang kuat pun ada kebaikannya. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau merasa lemah. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jikalau engkau tertimpa sesuatu, jangan engkau katakan kalau seandainya begini nanti jadi begini, kalau seandainya begini tentu begini, coba tidak seperti ini tidak jadi seperti ini. Tidak boleh. Dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan yang seperti itu. Coba kamu jangan seperti itu, enggak jadi seperti itu. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan tetapi katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Katakan ini. Jangan katakan lau anni faltu kadza kana kadza wa kadza. Kalau aku lakukan ini, tentu begini. Kalau tidak begini, tentu begini. Tentu begini. Jangan kamu katakan yang demikian. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Fa'inna law taftahu amala syaitan, kata Nabi SAW. Sesungguhnya law, lafad law, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau tidak begini, begini, kalau begini, begini, itu membuka pintu-pintu syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing setiap mukmin memiliki kebaikan. Yang namanya mukmin itu ada kebaikannya. Maka bersemangatlah untuk meraih yang bermanfaat bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang mukmin yang beriman, dan berilmu. Orang-orang mukmin yang berilmu, ya. Allah angkat derajat orang-orang mukmin yang berilmu di atas derajat orang-orang mukmin yang tidak berilmu. Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, darajat, berderajat-derajat. Qala Syaukani, berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Fi dunia wal akhirah. Bitaufiri nasibihim fihima. Yaitu, Allah angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Di dunia dan di akhirat. Dengan dipenuhi bagiannya. Di dunia dan di akhirat. Diberikan bagiannya di dunia. Dan diberikan bagiannya di akhirat. Orang-orang yang beriman, derajatnya terangkat. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan itu yang mengangkat derajat seorang hamba. Keimanan itu yang menjadikan seorang hamba mulia. Keimanan itu yang menjadikan amalan seorang hamba diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya keimanan. Orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berguna amalannya. Tidak bermanfaat amalannya. Sebanyak apapun, seluas apapun, tatkala dia kafir, maka amalannya tidak berguna sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. khalidina fiha, orang-orang kafir dan musyrikin dari kalangan ahlul kitab, min ahlil kitab, innal ladzina kafaru wal musyrikin min ahlil kitab, orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, kekal mereka di neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantura, kami perlihatkan apa yang mereka lakukan selama di dunia, kebaikan-kebaikan mereka, memberikan sedekah kepada fakir miskin, menyantuni si fulan, berbuat baik kepada si fulan, amalan di dunia mereka yang baik. Faja'alnahu haba'an mantura, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Fata morgana, tidak ada gunanya amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau Fathul Qadir, Fathul Qadir menyebutkan ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, yakni fid dunia wal akhirah, di dunia diangkat derajat mereka, di akhirat pun diangkat derajat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala penuhi bagian mereka, Allah berikan bagian mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemuliaan, di akhirat pun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka, orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman yang berilmu, darajat, berderajat-derajat, bukan satu derajat, dua derajat, tiga derajat, enggak. Darajat disebutkan dengan lafaz nakirah yang bermakna umum, berderajat-derajat. Ai kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yarfa'u alladziina utul 'ilma minkum darajatin 'aliyatan fil karamati fid dunya. Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, darajatin 'aliyatan, derajat-derajat yang tinggi. Dia mendapatkan kemuliaan di dunia. Di dunia dia mendapatkan kemuliaan. Wasawaba fil akhirah, dan mendapatkan pahala di akhirat. Wa makna al-ayah, makna ayat ini kata Asy-Syaukani rahimahullah, annahu yarfa'u alladhina amanu ala man lam yu'min darajatin. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas orang-orang yang tidak beriman, berderajat-derajat, sekian banyak tingkatannya. Orang-orang yang beriman derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman. Wa yarfa'u alladziina utul 'ilma 'ala alladziina aamanu darajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang beriman yang berilmu, di atas orang-orang yang beriman, berderajat-derajat. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah tinggi kedudukannya. Ditambah lagi dia berilmu, mengetahui ilmu syar'i, mengetahui keutamaan ilmu syar'i, mengamalkannya, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka derajatnya tinggi. Faman jama'a bainal iman wal ilma rafa'ahu Allahu bi imanihi darajat summa rafa'ahu bi ilmihi darajat. Barang siapa yang mengumpulkan antara keimanan dan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya dengan keimanan berderajat-derajat. Allah pun mengangkat dia, mengangkat derajatnya dengan sebab ilmunya berderajat-derajat. Jadi derajatnya itu sangat tinggi. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, derajatnya sangat tinggi. Orang-orang yang beriman dan dia berilmu, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dunia dia mendapatkan kemuliaan, di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih muliakan lagi dia. Wala syakka anna dzalika min fadlillahi wa ihsanihi, tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu adalah termasuk dari keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Lalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan yang besar. Demikian pula di antara keutamaan al-ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nafa taswiyata baina ahli al-ilmi wal awam. Allah nafikan kesamaan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Allah nafikan, tidak sama jelas. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama derajatnya antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Warwi an Zaid bin Aslam, diriwayatkan dari Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, qala bil ilm, yaitu dengan ilmu, kata Zaid bin Aslam. Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyat min syai'in illa min al-ilm. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan melainkan tambahan ilmu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Mohonlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini menunjukkan keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad, "Wa qur rabbi zidni mala." Wa qur rabbi zidni dunya. La. Wa qur rabbi zidni dinara. Wa qur rabbi zidni min umuri dunya. La. Tidak pernah. Tidak ada Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, mintalah kepadaku ilmu, mintalah kepadaku harta, mintalah kepadaku dinar, mintalah kepadaku dirham, mintalah kepadaku perhiasan dunia." Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Mulianya ilmu agama. Nabi SAW meminta dalam ayat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Tidak meminta harta. Menunjukkan ilmu itu lebih mulia dari harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan makanatal ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ulama sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al ulama warasatul anbiya." Para ulama itu adalah pewaris para nabi. pewaris. Kalau disebutkan pewaris, warisan, orang-orang akan berupaya mendapatkannya. Dalam warisan dunia saja, misal harta warisan dibagi, tentu hati kita senang mendapatkannya. Entah itu berupa uang atau berupa rumah atau yang semisalnya, yang setelah itu dipecahkan dibagi-bagi, yang si fulan mendapatkan bagiannya sepersekian, ini mendapatkan bagian sepersekian, luar biasa senangnya kita. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta segini, warisan dari orang tua kita. Hartanya banyak, memang orang tuanya kaya. Luar biasa senangnya. Ini harta dari orang tua. Yang orang tua kita manusia biasa yang tidak ada kedudukan al-alim. Atau kalaupun alim tidak sampai pada tingkatan nubuah. Ini Nabi SAW. Warisan Nabi. Harusnya kita berupaya untuk mendapatkan warisan Nabi. Dan bisa didapatkan oleh siapapun. Tidak mesti harus golongan darah biru. Tahu darah biru? Apa? Bangsawan. Orang terhormat. Tidak mesti. Tidak mesti didapatkan oleh orang-orang yang hartanya melimpah banyak. Tidak mesti. Siapapun boleh mendapatkannya. Baik itu dari kalangan orang-orang yang berkulit hitam atau berkulit putih. Dari bangsa Arab atau bangsa Ajam. Siapapun bisa mendapatkannya. Dan pasti akan mulia orang yang mendapatkan warisan tersebut. Pasti akan mulia. Al-ulama warasatul anbiya. Tatkala seseorang belajar, belajar, belajar, belajar, mengamalkan, belajar, kemudian mengamalkan, dia akan mendapatkan keutamaan itu. Nabi SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, merekalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita ini berusaha mendapatkan warisan Nabi ini kita sekarang itu. Kita menuntut ilmu ini. Kita berusaha mendapatkan warisan para Nabi. Di samping kita mengharapkan surga dengan belajarnya kita seperti ini. Karena ini jalan menuju surga. Dan kita berharap supaya bisa menambah keimanan, kesemangatan kita selalu untuk beramal. Dan ini pula warisan para Nabi. Alangkah mulianya ilmu agama, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Wa ma'lumun, dan diketahui, annahu la rutbata fawqa nubuwah, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari nubuwah, dari kenabian. Wa la syaraf fawqa al-warisah litilka ar-rutbah, tidak ada kemuliaan yang didapat dari kemuliaan itu. Kemuliaan menjadi pewaris para nabi. Tidak ada kemuliaan yang lebih dari itu. Kemuliaan menjadi pewaris para nabi. Inilah kemuliaan yang semulia-mulia kemuliaan. Bahkan Nabi SAW menjelaskan keadaan penuntut ilmu. Wa fadli ilmi, dan keutamaan belajar agama. Ala ghairihi, dari selainnya, min nawafilil ibadat, dari ibadah-ibadah yang sunnah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Al-hasan yuhtaju bihi, bisa dijadikan hujjah. Hasan sama dengan hadis yang sahih dari sisi pengamalan. Kama qala al-Munziri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Munziri. Al-Imam Al-Munziri menyebutkan bahwa hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, lan tazdu fata'allam ayatan min kitabillah, engkau pergi kemudian belajar satu ayat saja dari Al-Qur'an, khairul laka, lebih baik bagimu, min antusolliya mi'ata rak'atin, daripada engkau salat 100 rakaat. Wala antazdu, sungguh engkau pergi, fata'allam baban minal ilmi, engkau mempelajari satu bab dari ilmu, amila awlam ya'mal bihi, entah ilmu itu engkau amalkan atau belum engkau amalkan, belajarnya saja khairun, lebih baik, min antusolliya alfarakatin, daripada engkau sholat 1000 rakaat. Luar biasa keutamaannya, masyarul ahibbah, keutamaan belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, sebagian lafadznya disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia belajar ilmu, baik menempuh dengan mobil, dengan motor, dengan berjalan kaki, atau yang bentuknya dia datang, duduk, mendengarkan, mencatat faedah, menyusun faedah, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Wa annal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, ridhaan bima yatlub, karena mereka ridha dengan apa yang mereka cari, apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Wa innal alim, dan orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi, memintakan ampun untuknya orang yang ada di muka bumi ini, makhluk yang ada di muka bumi ini, dan makhluk yang ada di langit, memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Hatta al-hitan fil ma, sekalipun air, sekalipun ikan-ikan yang ada di air, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di malam Badar, purnama, dari bintang-bintang yang banyak. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya, dan bahwasanya para nabi, lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta sedikit pun para nabi. Wa innama warrasul ilma, hanya saja yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yakni annahum warrasu ma jaa bihi al-anbiya min al-ilm, yakni bahwasanya mereka para nabi mewariskan ilmu, para ulama mereka mendapatkan warisan apa yang mereka dapatkan dari para nabi. Fahum khallaful anbiya, mereka adalah pengganti para nabi terhadap umat-umat mereka. Bidda'wati ilallah, dengan dakwah ilallah, wa ila ta'ati, dan kepada ketaatan kepadanya. Wan nahyi an ma'asillah, dan melarang dari kemaksiatan kepadanya. Wa dzudi an dinillah, dan menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah para ulama. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu hatta namlati fi juhriha," sekali sesungguhnya Allah dan malaikatnya sekalipun semut yang ada di lubangnya, "wa hatta al-huti fil bahri," demikian pula ikan-ikan yang ada di lautan, "la yusalluna ala muallimin nasal khaira," sungguh mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Malaikat mintakan ampun kepadanya, untuknya. Semut mintakan ampun untuknya. Ikan-ikan yang ada di lautan mintakan ampun untuknya. Apalagi keutamaan yang sangat besar yang didapat oleh orang-orang yang belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah besar keutamaannya. Wa yubayyinu lana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, "Annal alim alladhi yansyuru ilmahu," bahwasanya seorang yang berilmu yang menyebarkan ilmunya, "wa yuallimuhun nas," dan mengajarkan manusia, "lahu mislu ajri man amila bihadzal ilmi," dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya, tidak terkurangnya sedikit pun. Ini adalah keutamaan yang besar terhadap mereka, kedudukan yang besar terhadap mereka. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ilal huda," barang siapa yang mengajak pada petunjuk, "kana lahu minal ajri," maka dia mendapatkan pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, "la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a," tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya. Sehingga di sini memberikan faedah kepada kita, hendaklah kita bersemangat menyebarkan ilmu. Semangat menyebarkan ilmu dalam setiap kesempatan. Tidak terbatas di mimbar, di kursi, dengan berceramah. Tidak terbatas di situ menyebarkan ilmu. Antum datang kepada seseorang membawa majalah, majalah Islam, majalah syariah, majalah qudwah. Antum berikan kepada kerabat kita, misal kerabat antum. Kemudian dia membaca. Imannya menjadi kuat dengan sebab bacaan itu. Antum mendapatkan pahalanya. Demikian pula yang lainnya. Dalam bentuk mengajak orang ke majelis taklim, antum mendapatkan bagian dari itu semua. Dia duduk di majelis taklim, mendapat pahala. Antum pun mendapat pahala. Subhanallah. Menebarkan majalah, kemudian juga duduk-duduk, berbagi faedah dalam keadaan sedang duduk-duduk. Yang lain paham dengan penjelasan kita, kemudian mengamalkan, kita mendapatkan pahala. Otomatis langsung mendapatkan pahala. Lebih otomatis dari alat canggih yang namanya komputer. Lebih otomatis, langsung kita mendapatkan pahala. Dengan sebab kita mengajak orang melakukan kebaikan. Tidak jauh-jauh, anak kita saja, adik kita, atau keponakan kita, dari kalangan kerabat kita. Kita ajarkan sholat yang benar. Kita ajarkan tata cara membaca Al-Quran yang benar. Dia mengamalkan, dia mendapatkan pahala. Kita pun mendapatkan pahala. Pahala dia tidak berkurang. Kita ajarkan kepada anak kita tata cara membaca Al-Quran yang benar, tata cara sholat yang benar, demikian, demikian, demikian. Dia mengamalkannya. Terus sampai dia besar, dia punya anak lagi, anaknya dia ajarkan, anaknya pun besar. Terus dia ajarkan lagi kepada cucunya, kepada setelahnya, setelahnya, setelahnya, setelahnya, walaupun 70 generasi. Berikutnya, antum masih tetap mendapatkan pahalanya. Kita masih tetap mendapatkan pahalanya. Pahala ilmu yang telah kita ajarkan kepada manusia. Ini adalah bagian yang sangat besar. Semestinya bagi kita bersemangat untuk meraihnya, bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Ilmu yang kita dapat dari para ulama, ilmu yang kita dapat dari para asatidah, disebarkan, disampaikan kepada manusia. Mereka mengamalkan itu dengan sebab apa yang kita sampaikan. Kita mendapatkan bagian. Antum tanpa terasa telah menanam saham di sana. Saham pahala. Pahala. Subhanallah. Dan perlu kita ketahui. Pahala ilmu ini langgeng. Ilmu yang diajarkan ini pahalanya langgeng. Sampai seseorang tua. Sampai bahkan seseorang di kuburnya. Dia tetap mendapatkan pahala ilmu ini. Tetap mendapatkan pahala ilmu ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang kita sering mendengarkan, tidak asing lagi bagi kita hadis ini. Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, beliau SAW mengatakan, "Idza matal insan," apabila seseorang itu meninggal dunia, "in qata'a anhu 'amaluhu," amalannya terputus kecuali berapa? Kecuali tiga perkara. Tiga perkara. Waladun salihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan setelahnya. Ilmu yang dia ajarkan. Ini tidak mesti seseorang mendapatkan kedudukan tinggi menjadi ulama, menjadi syekh. Mesti menjadi ustaz atau ustazah. Lah, tidak mesti. Dia tahu ini perkara yang diperintahkan. Dia tahu ini ilmunya, dia pelajari. Dari ustazah, ustaznya, ustazahnya, dari syekhnya, dari ulamanya. Dia tahu. Faham dia ini hukumnya, dia pelajari. Dia amalkan, memang benar demikian bimbingan Islam. Dia ajarkan lagi kepada anak-anaknya. Ini adalah kebaikan yang langgeng, yang terus mengalir pahalanya. Diajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mengamalkan. Dia dapat bagian otomatis. Dia mendapatkan bagian. Sampai dia tua. Sampai dia meninggal dunia. Sampai dia dikubur. Dia mendapatkan bagian itu. Subhanallah. Inilah keutamaan ilmu yang dimanfaatkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu semangat. Hendaklah kita semangat menyebarkan ilmu. Di setiap keadaan kita, di setiap kesempatan, ada kesempatan sebarkan ilmu. Kita sebarkan ilmu dengan lisan kita. Kita sebarkan ilmu dengan perilaku kita. Kita mengajak orang dengan baik. Atau juga dengan media-media yang kita punya. Kalau tadi majalah, kita sebarkan majalah. Kalau ini media, kita punya media. Kita punya handphone. Kita bisa berbagi, dapatkan faedah dari channel-channel salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, dari website-website mereka, atau dari WhatsApp yang disebarkan, dari faedah-faedah asatidah dan para ulama. Kita ikut andil dalam menyebarkannya. Kita mendapatkan pahala disebabkan yang demikian. Maka hendaklah kita bersemangat menyebarkan ilmu. Karena kita akan mendapatkan bagian dari yang demikian itu. Barakallahu fikum. Wa kullu manzilatin min hadhil wujuh fiha minas syarafi wal izz. Setiap kedudukan ini terdapat keutamaan dan kemuliaan bagi mereka para penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'syarul ahibbah azzakumullah. Mereka para ulama sangat antusias terhadap ilmu ini. Karena mereka mengetahui keutamaannya yang sangat besar. Mereka para ulama luar biasa perjuangan mereka dalam menggapai ilmu ini. Luar biasa perjuangan mereka. Waqad badala a'immatuna min as-sahabati ila man ba'dahum li khidmati hadzal din, dinil Islam. Sungguh para ulama kita telah berupaya dari kalangan para sahabat dan yang setelah mereka untuk menjaga agama ini. Dan mereka bersungguh-sungguh, kesungguhan yang sangat besar untuk menyebarkan ilmu agama ini. Di antara mereka ada yang melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk menuntut ilmu agama. Tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan keluarga mereka. Tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui keutamaannya sangat besar. Di antara mereka ada yang rihlah, melakukan perjalanan ke Hijaz, ke Syam, ke Mesir, ke berbagai macam daerah, ke berbagai macam negeri untuk meraih ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai perbekalannya habis. Mereka lalui jalan-jalan, menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, menyeberangi gurun pasir yang sangat tandus. Bahkan mereka siap berhadapan dengan para pencuri. Dan mereka tentu pada zaman itu masih ada perampok. Tidak jarang di antara mereka yang kelaparan, kehabisan bekal, mau pulang lagi ke negerinya untuk ngambil bekal lagi sudah susah. Sudah jauh, sudah tinggal perjalanan. Bahkan tidak heran tatkala terdengar ada di antara mereka yang makan bangkai. Karena tinggal ada bangkai, tidak ada lagi, perbekalannya sudah habis. Dan dibolehkan dalam kondisi darurat sesuai dengan kadarnya. Bahkan ada di antara mereka yang minum kencing sendiri. Saking hausnya, tidak ada lagi air, gurun pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air sedikit pun. Perjalanan mereka sangat jauh untuk menempuh ilmu, untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi darurat dibolehkan sesuai dengan kadarnya, karena tidak ada lagi yang mau dikonsumsi ketika itu. Kalau tidak makan ini mati. Kalau tidak mengkonsumsi ini meninggal. Sementara perjalanan masih tersisa untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa perjalanan mereka, para ulama salaf, dalam menempuh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Dan kisah-kisah mereka ini disebutkan Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Rihlah fi Talabil Hadis. Di antara mereka dari kalangan sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 3 tahun. Kita katakan cuma 3 tahun. Karena masih banyak yang bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 3 tahun. Belajar agama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 3 tahun. Akan tetapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa? Karena Abu Hurairah selalu dekat dengan Nabi. Sampai beberapa orang datang kepada Abu Hurairah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah, aktsarta? Abu Hurairah, engkau telah memperbanyak. Qala Rasulullah. Yakni mereka ingin mengatakan anta lazamta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 3 sanawat faqat. Engkau cuman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman 3 tahun. Kok engkau seperti ini? Maka Abu Hurairah menepis tuduhan yang demikian ini. Dia mengatakan, lazimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad syaghala ikhwani al-muhajirin at-tijarah. Sungguh saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin tersibukkan dengan perdagangan. Wa laqad syaghala ikhwani al-ansar az-zar'u. Sungguh telah menyibukkan saudara-saudaraku dari kalangan Ansar ladang-ladangnya. Sehingga mereka tidak bisa seperti aku. Mereka sibuk mencari ma'isyah, mencari penghasilan mereka, sibuk dengan kesibukan mereka. Yang itu adalah tanggung jawab mereka. Dan aku bersama Nabi SAW dalam setiap keadaan. Ketika Nabi safar, aku bersama Nabi. Ketika Nabi di rumah, aku pun menemani Nabi. Ketika Nabi di masjid, aku pun menemani Nabi. Aku menemani Nabi di banyak keadaan dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah beliau disebutkan aktsaru sahabi riwayatan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Maka dari itu beliau mendapatkan wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An utir qabla an anam, hendaklah aku witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah ini banyak ilmunya, dia menghafal hadis, menghafal ayat ini, menghafal sehingga dikhawatirkan akan luput salat witir. Dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an utir qabla an anam, untuk witir sebelum tidur. Witirnya sebelum tidur. Karena kalau witir sebelum tidur, itu dia sudah menunaikan witir yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sekalipun dia tidak terbangun, kecuali di waktu subuh, dia sudah terpenuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau dia bangun, dia langsung sibuk dengan ilmu, itu pun tidak mengapa. Yang penting dia sudah siap siaga dengan witir sebelum tidur. Nabi SAW mewasiatkannya untuk witir sebelum tidur. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sahabat yang sangat mulia. Bahkan pada sebagian keadaan Abu Hurairah kelaper, terasa lapar. Dia mengganjal perutnya dengan batu. Batu diganjal, ditaruh di perut. Supaya apa? Untuk menahan lapar. Kalian sudah belum seperti ini? Hah? Sudah belum? Hah? Sudah belum? Belum kita. Lapar, alhamdulillah. Kalau tidak sarapan di rumah, bisa ke Sarikundo. Bisa ke rumah makan dekat sini. Ya, waktu istirahat pergi beli makanan. Ya. Alhamdulillah. Tidak sama kita perjuangannya. Tentu jauh kita kalau dibanding Abu Hurairah. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Perjuangan mereka para sahabat untuk mendapatkan ilmu radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Kenal antum Abdullah ibn Abbas? Siapa? Anaknya Rasul. Abdullah bin Abbas anaknya Rasul. Siapa Abdullah bin Abbas? Pamannya Nabi. Siapa Abdullah bin Abbas? Siapa Abdullah bin Abbas? Sahabat Nabi SAW. Hasan. Benar kalau sahabat Nabi SAW. Siapa Abdullah bin Abbas? Anak paman Nabi SAW. Hasan. Atau dalam kata lain? Anaknya Abbas. Apa bahasa kitanya? Anak paman ini apa? Hah? Keponakan. Apa anak paman? Anak paman apa? Sepupu. Anak paman itu sepupu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Nabi SAW meninggal, beliau masih kecil. Sudah mendekati balik usianya. Sudah masih kecil. Ketika itu dia masih kecil. Ketika dia masih kecil saja, Nabi SAW sudah memberikan wasiat kepadanya, wasiat yang sangat agung, yang sering kita dengarkan. Ya gulam, ihfazillaha yahfazka, wahai anak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, subhanallah. Bin Abdullah bin Abbas masih kecil, sudah diajarkan seperti ini. Ini bimbingan Nabi SAW. Mengajarkan anak-anak tauhid semenjak dini. Mengajarkan anak-anak Islam semenjak dini. Menanamkan tauhid kepada anak-anak semenjak dini. Menanamkan di hati anak-anak iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Semenjak dini, ini Abdullah bin Abbas ketika dia dinasihatkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan dia masih kecil. Ketika Nabi SAW meninggal, dia mendekati balik. Dia belum sempat untuk banyak mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Namun, Dia berupaya pergi ke sahabat ini, pergi ke sahabat ini, pergi ke sahabat ini. Apakah engkau mendengar hadis dari Nabi SAW? Apakah engkau mendapatkan hadis dari Nabi SAW? Tolong beri aku, tolong. Dalam keadaan dia masih kecil. Kalaulah dikatakan, ya Ibnu Abbas, al-kibar kudzur. Wahai Ibnu Abbas, sahabat kibar, sahabat yang besar-besar banyak. Limadza fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan ini? Kalaupun orang ada kesulitan dalam masalah agama, mereka akan pergi kepada kibar. Sahabat-sahabat yang besar. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kenapa engkau lakukan ini? Tidak perlu repot-repot. Lah, tidak. Sekarang mungkin mereka pergi kepada Abu Bakar, kepada Umar. Tapi nanti, tatkala satu persatu, ajalnya sudah datang. Dunia ini berjalan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah katakan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Abdullah bin Abbas tidak selamanya kecil. Dia akan menjadi besar. Ketika besar itulah baru dibutuhkan ilmu. Manusia perlu tempat kembali. Kemana tempat kembali mereka? Walhamdulillah Abdullah bin Abbas di masa kecilnya dia telah sibuk dengan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia pernah datang kepada sahabat Al-Ansar, Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas ingin menuntut ilmu kepada Zaid bin Thabit. Ingin mendapatkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Ansar. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika itu? Menunggu di depan rumahnya. Di depan pintu. Duduk di situ sampai tertidur. Dia melewati angin. Hawa yang membawa debu tentunya. Dia sabar menunggu. Tertidur di depan pintu. Menunggu Zaid bin Thabit. Karena yang diinginkan oleh Ibnu Abbas adalah Zaid bin Thabit keluar dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru menyampaikannya. Karena bisa saja Abdullah bin Abbas datang ngetok pintu, tok-tok-tok, salam, kemudian minta dengan mendesak, disampaikan. Bukannya tidak disampaikan kalau diminta dengan cara yang seperti ini. Ibnu Abbas, orang mulia. Tapi Ibnu Abbas lebih senang ilmu itu datang dengan tenang. Sehingga bisa tersampaikan semuanya, bisa tersampaikan dengan baik. Ini adab ketika mendatangi seorang yang alim. Ditunggu keluar. Hasilnya pun sempurna hasilnya kalau dicari dengan bentuk yang seperti ini. Jadi ketok-tok-tok-tok, tepat, keluar. Apa hukum ini? Wah, dia bisa jawab sebenarnya. Tapi ada jawaban yang lebih sempurna itu ketika dia sudah istirahat, sudah tenang. Dijawab ternyata terburu-buru, terkesan buru-buru sehingga salah dipahami. Maka akan terjadi kerusakan kalau yang seperti ini. Di sini faedah kepada kita bahwa ketika kita ingin bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu, kita tunggu dalam kondisi dia tenang. Jangan dalam kondisi dia terburu-buru. Jangan dalam kondisi dia belum siap untuk ditanya. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menunggu di depan rumah Abdul siapa tadi? Menunggu di depan rumah Zaid bin Thabit. Keluar Zaid bin Thabit untuk menunaikan salat. Ya ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau lakukan ini? Lau akhbartana lajinat, kalau seandainya engkau kabarkan kami, engkau kabarkan aku, supaya aku mendatangimu, aku akan mendatangimu, aku akan datang ke rumahmu. Jangan jauh-jauh seperti inilah. Engkau itu anak paman Nabi SAW, engkau itu orang mulia, utus saja orang lain, aku datang. Atau kabarkan kalau aku ingin mendapatkan hadis darimu, aku akan datang di tempat itu. Zaid bin Thabit ketika itu sudah besar. Kabir. Abdullah bin Abbas ketika itu masih syab, masih pemuda. Akan tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innama yambaghi al-ilmu an yu'ta. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Ilmu itu semestinya didatangi. Bukan ilmu yang mendatangi. Ilmu itu didatangi. Saya ke sini datang untuk mencari ilmu. Tidak semestinya bagi saya untuk mendatangkan ilmu. Saya ingin mendatangi ilmu. Maka aku ingin engkau menyampaikan hadis Nabi SAW demikian-demikian yang tolong sampaikan kepadaku. Disampaikan. Sampaikan dengan tenang. Dengan tenteram dalam kondisi dia sudah beristirahat karena kejadian ini di siang hari. Subhanallah. Faedah yang sangat berharga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula seperti Uqbah bin Haris. Uqbah bin Al-Haris. Sahabat Nabi SAW yang menikahi Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Uqbah bin Haris menikah dengan seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Ummu Yahya bintu Abi Ihab. Maka kemudian datang seorang yang dia itu budak, budak hitam, mendatanginya. Inni qad ardo'tukuma. Hai antuma akhawani minar radha'ah. Dia datang kepada Uqbah bin Haris mengatakan, wahai Uqbah bin Haris, aku telah menyusui kalian berdua. Dulu ketika kecil aku susui engkau dan aku susui istrimu. Artinya, kalian berdua jadi saudara sepersusuan. Tidak pantas untuk menikah. Karena saudara sepersusuan tidak boleh nikah. Maka Uqbah bin Haris ketika itu di Mekah, dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nabi SAW di Madinah. Jauh-jauh cuman ingin mendapatkan fatwa ini. Pengorbanan. Ya, pengorbanan dari Mekah ke Madinah. Ingin mendapatkan fatwa ini apa hukumnya. Maka sampailah kepada Nabi SAW. Dari Mekah ke Madinah bukan naik mobil seperti kita sekarang. Jangan dibayangkan, wah masih sedikit, masih perjalanan yang belum jauh itu Mekah Madinah. Jauh. Kalau zaman dahulu itu kendaraan yang ada semisal onta, keledai, kuda. Tidak ada dulu. Sepeda pun tidak ada dulu. Tidak ada sepeda dulu. Motor apalagi. Mobil. Kalau mobil, mobil saja kita dari Mekah mungkin ke Madinah. Ya terasa capek. Ya, terasa capek. Tidur, dalam keadaan duduk, tidur, capek. Apalagi ini pakai unta. Unta itu mengerahkan supaya untanya jalan. Tentunya ada usaha. Tentu luar biasa perjalanan yang capeknya. Luar biasa. Sampai kepada Nabi SAW, menuntut ilmu di hadapan Nabi SAW, minta fatwa dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kaifa waqad qil. Bagaimana kalau sudah dikatakan? Sehingga, tidaklah heran, tidaklah tercela. Bahkan ini adalah kebaikan. Tatkala seseorang datang ke tempat alim, seorang yang berilmu jauh-jauh. Jauh-jauh dari tempatnya. Cuma ingin bertanya satu permasalahan. Ini bukan perkara yang asing. Bukan perkara yang seharusnya dikatakan aib lah. Itu adalah perkara kebaikan. Perkara yang terpuji seperti itu. Uqbah bin Haris jauh-jauh dari Mekah ke Madinah. Datang ingin menanyakan kepada Rasulullah SAW pertanyaan yang seperti ini. Kaifa wa qatil, kata Nabi SAW, bagaimana kalau sudah dikatakan? Akhirnya Nabi SAW memisahkan dia dengan istrinya. Dipisahkan. Karena dua-duanya tidak pantas menikah. Barakallahu fikum. Demikian pula dari kalangan tabi'in. Sa'id ibn Musayyab. Al-Imam Ahmad mengatakan, huwa min ajali tabi'in, termasuk dari tabi'in yang paling mulia. Sa'id bin Musayyab. Disebutkan oleh Khatib al-Baghdadi dalam Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Melakukan perjalanan in kuntu la arhal al-layali wal ayyam fi talabil hadisil wahid. Sungguh aku melakukan perjalanan bermalam-malam, siang malam, berhari-hari, cuman ingin mendapatkan satu hadis. Berapa hadis? Satu cuman. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dari para ulama yang semestinya bagi kita untuk mengetahuinya, mengetahuinya. Sehingga kita mengetahui kadar ilmu ini, ilmu agama ini adalah ilmu yang mulia. Yang semestinya kita ketahui. Yang semestinya kita memiliki kesemangatan dalam mempelajarinya. Sehingga orang yang belajar ilmu agama itu pasti akan mulia. Ilmu agama itu adalah ilmu yang benar-benar mulia dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan ilmu dunia. Ilmu dunia tergantung mau digunakan untuk apa. Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah jadi mulia. Kalau digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah jadi hina. Tapi ilmu agama mulia secara zatnya. Secara zatnya mulia. Inilah kadar ilmu. Bagaimana perjuangan ulama kita dalam menuntut ilmu. Dalam menyebarkan ilmu. Dalam menyusun ilmu. Sehingga tidak pantas kita malas-malesan dalam belajar ilmu. Tidak pantas. Tidak pantas. Alhamdulillah sekarang media sudah terbuka semuanya. Buku, kitab, banyak sudah. Tidak seperti dulu. Dulu mereka kesulitan. Mencari hadis kesulitan. Sampai ada yang salah memahami. Sekarang alhamdulillah kitab-kitab terkumpul. Pengajar-pengajar banyak. Alhamdulillah jangan sia-siakan kesempatan yang berharga seperti ini. Manfaatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jangan sampai Allah mencabut kenikmatan itu dari kita disebabkan kelalaian dan kemaksiatan kita. Sebenarnya masih panjang pembahasan tentang ilmu. Tentang keutamaan ilmu ini masih panjang, masih sangat banyak. Hanya saja kita menyampaikan sebagiannya. Ini baru sebagiannya. Belum semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Barakallahu fikum.